sebenarnya yang kamu gendong apa? Masya Allah! Gak dikasih cinta, cubit-cubitan, oh, cubit-cubitan, senggol-senggol. Bang, senggol. Ini dingin amat sih, Neng.